Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah al-Jurmiyah. Kita masih berada di bab seputar ataf, yaitu ataf an-nasak, yang sudah disebutkan bahwasanya huruf ataf ada 9 menurut pendapat yang sahih. Adapun yang mengatakan 10, mereka memasukkan nah barakallahu fikum. Barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi huruf ataf yang sahih ada 9 saja. Al waw, fa'u, thumma, au, am, balla, lakin, hatta. Dan kemarin sudah kita sebutkan rincian atau makna daripada masing-masing huruf ataf tersebut. Di antaranya yang sudah kita sebutkan adalah al-wawu. Bahwasanya al-wawu fungsinya adalah limutlaqil jam'. Limutlaqi al-jam' semata-mata hanya memberikan faedah apa? Nah, barakallahu fikum, sama-sama menunjukkan pekerjaan itu dilakukan. Tapi tidak menunjukkan berbarengan pekerjaan dilakukan. Tidak menunjukkan urut atau tartib. Tidak menunjukkan bahwasanya yang kedua setelah yang pertama secara langsung atau tidak, yang jelas sama-sama al-jam' sama-sama na'am barakallahu fikum memiliki hukum yang sama. Adapun untuk masalah tertib tidak memberikan faedah tertib wala ma'iyatan, tidak pula faedah ma'iyah. Adapun fa dan summa itu pada asalnya artinya sama-sama kemudian. Cuman antara fa dan summa ada perbedaan. Perbedaannya apa? Ada selang waktu. Kalau fa diiringi dengan naam tinggang waktu. Benar enggak? Yang benar? Urutan langsung. Ya, berurutan secara langsung. Kalau summa? Summa berurutan dengan ada selang waktunya. Naam, kalau summa berurutan tapi diiringi dengan tinggang waktu yang terbalik. Paham ya? Jadi misalnya jaa Zaidun fa Amrun, berarti Amr datangnya setelah Zaid secara langsung tanpa tinggal waktu. Tapi kalau jaa Zaidun summa Amrun, nah berarti datangnya Amr itu setelah Zaid tapi dalam keadaan diiringi dengan tinggal waktu. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-muallifu asbahullah wal 'athfu bi hatta qalilun, mengatafkan dengan hatta itu sedikit. Perhatikan. Wa yustaratu fihi an yakuna al-ma'tuf biha isman dhahiran, syaratnya hatta tersebut menjadi huruf ataf dan isim yang diatafkan dengannya itu isim yang dhahir, bukan isim dhamir. Nah barakallahu fikum, tapi isim yang dhahir. Nah, bukan isim yang dhamir tapi isim dhahir. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa an yakuna ba'dan minal ma'tuf alaih, maksudnya hendaknya isim yang diikutkan tersebut adalah bagian daripada isim yang diikuti. Paham enggak bedanya? Isim yang diikutkan dengan yang sebelumnya itu adalah bagian dari yang sebelumnya. Paham belum? Ada gambaran belum? Isim yang diikutkan itu adalah bagian daripada isim yang diikuti. Contohnya dengan contoh lebih jelas nanti. Paham ya? Wa ghayatan lah, dan puncak daripada isim yang diikuti itu sendiri. Kita lihat, nahwu akaltu samakata hatta ra'saha. Aku makan ikan hingga kepalanya. Kepala bagian dari ikan bukan? Nah, dan puncak daripada enam ikannya kepalanya itu. Maksudnya. Nah, ini sekarang semakin jelas. Jadi syarat yang kedua semakin jelas, yaitu bahwasanya isim yang diikutkan bagian daripada isim yang diikuti. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya itu apa? Nah. Jadi kalau antum perhatikan di situ, isim yang diikutkan yang mana? Ra'saha. Yang diikuti mana? As-samakah. Ra'saha ini bagian dari samakah bukan? Itu maksudnya itu. Maksudnya itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum. Naam, maksud daripada syarat yang kedua yaitu an yakuna ba'dhan minal ma'tuf 'alaih wa ghayatan lah. Maksudnya isim yang diikutkan adalah bagian daripada isim yang diikuti. Yang diikutkan yang mana, Akh Fadri? Ra'saha. Yang diikuti yang mana? As-samakah. Sekarang ra'saha kepala, bagian dari ikan bukan? Sudah jelas, Pak. Paham ya? Dan puncak daripada istilahnya apa? Ikan, kepalanya. Nah, warakallahu fikum seperti itu. Enggak usah. Naam, naam. Yang jelas, naam antum perhatikan bebek contohnya itu insyaallah tahu. Akal tusana kata hatta ra'saha. Naam, ra'sa, kepala. Kepala ini bagian dari ikan bukan? Hah? Terpata? Bagian dari ikan bukan kepala ini? Ewa. Bagian dari ikan dan puncak dari ikan tersebut. Mahum insyaallah ya. Naam barakallahu fikum. Bin nasbi dengan nasab. Wa yajuzu al-jarlahu ala anna hatta jaratun kama taqaddama fil mahfudhat wa yajuzu raf'u lahu ala anna hatta ibtida'iyyatun. Berarti ada tiga bacaan. Boleh antum baca akal tu sama kata hatta ra'saha boleh, hatta ra'siha boleh, hatta ra'suha juga boleh. Ingat belum? Sudah kita lewati semuanya. Kalau antum baca hatta ra'saha berarti ra'saha ma'tuf ala sama kata wal ma'tuf ala mansub mansub mislahu. Paham maksudnya? Tapi kalau antum baca hatta ra'suha, ra'suha dengan rafa berarti hatanya ibtidaiyah. Ra'suha sebagai mubtada. Khabarnya mahdzuf, takdirnya hatta ra'suha ma'kulun. Paham belum? Nah, aku makan ikan hingga kepalanya pun dimakan juga. Paham maksudnya ya? Jadi kalau antum baca hatta ra'suha hatanya apa? Tidak iya. Tidak iya. Berarti ra'suha sebagai sebagai mubtada, khabarnya mahdzuf, takdirnya ma'kulun. Ya, lihat ya, khabarnya mahdzuf, takdirnya ma'kulun. Hatta ra'suha ma'kulun, hingga kepalanya pun dimakan. Paham belum ini? Nah, tapi kalau antum baca dengan jar akal tusana kata hatta ra'siha, berarti hatanya apa? Hatanya adalah hatta jar, hafujar. Hatta matla'il fajr. Dalam surat apa? Al-Qadar itu kan hatta matla'il fajr. Hatta huruf jar. Paham ya? Jadi hatta, apakah hatta itu huruf jar? Dilihat dulu. Ada hatta yang jar, ada hatta atifah, ada hatta yang ibtidaiyah. Di sini ada tiga bacaan. Akal tusana kata hatta ra'saha berarti hatta atifah. Akal tusana kata hatta ra'suha berarti hatta ibtidaiyah. Khabarnya mahdzuf, takdirnya hatta ra'suha ma'kulun. Kalau antum baca dengan hatta ra'siha berarti hatanya apa? Jarah. Ingat-ingat ya, ketiga. Jadi sudah terpenuhi syaratnya semuanya. Syarat pertama, ra'su, ra'sa, ra'si. Isim dhahir bukan? Isim dhahir. Syarat yang kedua, perhatikan baik-baik bahwasannya yang diikutkan itu adalah bagian daripada yang diikuti. Bagian daripada yang diikuti. Nah, oleh karena itu, ra'suha itu kan diikutkan kepada samaka. Dan ra's tersebut adalah bagian dari ikan. Kepala bagian dari ikan. Maafkan soalnya ya. Berikutnya. Wa ra'sah na'am wa ra'saha mubtada'un wal khabar mahdzuf ay hatta ra'suha ma'kulun, itu tadinya. Ada tiga bacaan. Berikutnya wa am li talabit ta'yin. Am fungsinya talabit ta'yin, meminta untuk dipastikan atau ditentukan. Perhatikan baik-baik. Enggak boleh antum jawab na'am atau jawab la atau ahaduhuma, enggak boleh. Harus memastikan imma Zaid atau Muhammad. Karena orang itu ketika ngomong minta dipastikan siapa orangnya itu loh. Kita lihat. Wa am li talabi ta'yin, am fungsinya adalah meminta untuk ditentukan. Nah, dipastikan, ditentukan. In kanat ba'da hamzatin, jika dia jatuh setelah hamzah dakhilatin ala ahadil mustawiyain. Dakhilatin ala ahadil mustawiyain, yaitu jika dia jatuh setelah hamzah yang masuk kepada salah satu, na barakallahu fikum, na'am dua perkara. Mustawiyain masih syai'ain. Nah, dalam artian apa barakallahu fikum, mutasawiyan fil hukum, maksudnya itu sama-sama hukumnya. Antum diminta untuk memastikan siapa yang datang itu loh. Muhammad atau Zaid. Antum bilang datang dua-duanya enggak boleh. Datang salah satu keduanya enggak boleh. Naam, enggak boleh juga. La, enggak boleh juga. Kan orangnya datang. Nah, barakallahu fikum, orangnya datang, ada orang datang, imam Zaid, imam Amr, orangnya tanya, "Azaidun indaka am Amrun?" misalkan. "Azaidun indaka am Amrun?" Yang di sisimu itu Zaid apa Amr? Antum bilang ada dua-duanya, enggak boleh. Karena antum diminta mastikan loh, salah satu di antara keduanya. Antum bilang salah satu di antara keduanya, enggak boleh juga. Harus nyebut namanya. Naam enggak boleh juga. La enggak boleh juga. Azaidun indaka am Amrun? Amrun indana. Pastikan satu aja. Paham belum maksudnya ini? Kita lihat. Maksudnya ala ahadil mustawiyain, bawah itu nomor 2, ai al mustawiyaini fil hukum. Maksudnya masuk pada salah satu, naam dua apa? Dua kata yang sama dari si hukum. Fi dhannil mutakallim ba'da subuti ahadihima indah. Berdasarkan sangkaan mutakallim, orang yang berbicara, jadi orang berbicara menyangka setelah tetapnya salah satu di antara keduanya di sisinya. Jadi ada kabar bahwasanya Z atau Amr itu ada di sisi seseorang. Nah, kita dengar kabar itu Ima Z, Ima Amr itu loh. Nah, kita belum bisa memastikan itu. Cuman kita mau mencari kepastiannya, ngomong sama orang, "Ya akhi, Azaidun indaka am Amrun?" Wahai saudaraku, yang ada di sisimu itu Z atau Amr? Nah, orangnya minta apa berarti? Minta kepastian salah satu siapa gitu. Jangan ngomong ahaduhuma. Enggak boleh juga, atau dua-duanya, enggak boleh juga. Tahu ya? Nah, terus bagaimana? Sebutkan salah satu di antara keduanya untuk ditakyin. Kita lihat. Fa huwa alimun, padahal dia tahu bi anna ahadahuma 'indal mukhatab. Tahu bahwasanya salah satu di antara keduanya itu ada di sisi orang yang diajak bicara. Wa su'al bi am wal hamzah innama huwa an ta'yinih. Pertanyaan dengan am kemudian diiringi dengan hamzah, Azaidun indaka am Amrun? Apakah Z itu di sisimu atau Amr? Naam, kata beliau, innama huwa an ta'yinih, ini naam barakallahu fikum, pertanyaan tentang apa? Ta'yin, menentukan, memastikan siapa sebenarnya. Fayujabi ta'yin, kalau pertanyaannya minta dita'yin, ya kita jawabannya dita'yin juga itu loh. Paham ya? Kan pertanyaan minta dipastikan siapa orangnya, jawabnya juga dipastikan siapa. Lihat, li'annahu wal matlub, karena itu yang diinginkan, li'annahu wal matlub al mustafham yuknam, dikarenakan apa? Dikarenakan itu yang diinginkan, al mustafham yang ditanyakan. Fayuqal fil jawab an su'al matkur, maka dikatakan sebagai jawaban untuk pertanyaan disebutkan Zaidun. Azaidun indaka amrun? Zaidun, jawabnya kita aja. Au yuqal amrun, Azaidun indaka amrun? Amrun. Wala yuqal la, wala na'am, wala ahaduhuma indi. Enggak boleh juga. Enggak boleh antum bilang Azaidun indaka amrun? La. Azaidun indaka amrun? Na'am. Itu juga keliru. Azaidun indaka am amrun? Na'am, ahaduhuma indi. Enggak boleh juga. Dipastikan orangnya siapa. Paham itu ya? Insyaallah ya. Gitu aja. Yang jelas. Antum keliru, ini kan sudah paham. Ini orang yang nanya itu sudah tahu. Orang yang itu, wahuwa alimun. Ini, tadi itu ingat penjelasannya. Fahuwa alimun, yang bertanya tadi tahu. Yang bertanya tadi sudah tahu bahwasannya anna ahadahuma indal mukhatab. Salah satu di antara keduanya, Z atau Amr, dia itu tahu kalau Z atau Amr itu ada di sisi orang yang diajak bicara. Sudah tahu gitu loh. Paham ya? Sudah tahu. Oleh karena tidak tanya, cuman taunya itu belum bisa memastikan siapa gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, apakah Z-nya atau Amr-nya itu? Tapi tahu. Nah, mulai karena itu dia tanya, Azaidun indaka am Amrun? Naam, itu keliru. La, keliru. Ahaduhuma indi, keliru juga. Tapi apa? Zaidun indana atau Zaidun indi atau Amr indi. Nah, maksudnya ya? Nah, menakyin. Berikutnya barakallahu fikum, ba'au litaghyir awil ibahah ba'da talab. Au ini fungsinya naam untuk taghyir, memberikan pilihan. Awil ibah atau pembolehan. Tahu pembolehan ya? Jadi fungsinya taghyir. Oh, untuk memberikan pilihan, awil ibah pembolehan setelah talab amr, perintah, permintaan. Jadi ada perintah, permintaan dulu, itu nanti mesti menunjukkan awalnya ima pilihan, ima pembolehan. Tahu talab ya? Nah, talab itu talabul fi'il. Kita lihat. Tazawwad hindan aw ukhtaha, nikailah hindun atau saudari perempuannya. Ini memilih atau pembolehan dua-duanya? Antum memilih atau boleh dua-duanya? Memilih atau boleh dua-duanya? Ini tazawwad hindan aw ukhtaha? Memilih. Memilih, enggak boleh dua-duanya. Karena antum disuruh milih, nikahilah hindun atau saudara perempuannya. Jangan dua-duanya, kalau ini bukan ibahah. Kalau ibahah itu boleh dua-duanya. Bedakan ya. Jadi awli tahyir, pilihan. Ima milih hindun, ima milih saudarinya. Paham ya? Ini berarti awli tahyir. Setelah talab enggak itu? Mana talabnya? Tazawwaj. Amr. Tazawwaj. Hindan aw ukhtaha, nikahilah hindun. Nikahilah hindun atau saudari perempuannya. Nah ini memilih atau dua-duanya? Memilih. Memilih. Berarti takhyir. Kita lihat yang berikutnya. Wa jalisul ulama'a awiz zuhada. Dan duduk-duduklah engkau dengan para ulama atau orang-orang yang zuhud. Nah ini memilih atau boleh dua-duanya? Boleh dua-duanya. Ibahah, pembolehan. Tahulum, contoh yang lain. Contoh yang lain. Ta'allam. Ta'allam fikhan aw nahwan. Ta'allam fikhan aw nahwan. Pelajarilah ilmu fikih atau nahwu. Ini pembolehan dua-duanya atau milih? Gak boleh dua-duanya? Allah Ustaz. Justru karena ada tolap itu ada dua makna. Kalau ada tolap itu, perhatikan ya. Perhatikan. Wa'aw litakhir wa'awil ibahah. Ba'da tolap. Ini lihat. Setelah tolap itu justru menunjukkan dua makna gitu loh. Cuman maknanya dilihat dari mana korinahnya. Bukan dilihat dari itunya. Ada tolap gak? Ada tolap mana? Jalis fil amr kan? Tazawwaj fil amr. Nah, berarti bagaimana? Maknanya apa? Dilihat dari konteksnya. Tazawwaj hindan aw ukhtaha, nikahilah hindun atau saudari perempuannya. Ini memilih atau boleh dua-duanya? Milih. Karena gak boleh. Kakak beradik nikah langsung. Gak boleh. Milih. Kalau yang ini? Wa jalisul ulama aw zuhada, duduklah engkau bersama para ulama atau orang-orang yang zuhud. Boleh enggak dua-duanya? Atau milih? Boleh dua-duanya. Ta'allam fikhan aw nahwan, pelajari ilmu fikih atau ilmu nahwu. Milih atau boleh dua-duanya? Dua-duanya. Mau belajar ilmu fikih silakan. Nahwu enggak masalah, digabung enggak masalah. Tapi kalau untuk yang pertama, tazawwad hindan aw ukhtaha, harus milih. Nikahlah hindun atau saudari perempuannya. Dua-duanya enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh. Nam kecuali sudah meninggal dan diceraikan baru bisa saudarinya. Naam. Berikutnya, wal syaqqi awal ibham. Terkadang au maknanya syak. Syak itu berarti menunjukkan apa? Ragu. Ibham, ibham itu barakallahu fikum membikin samar, penyamaran. Jadi maknanya bikin samar, kita lihat. Nam barakallahu fikum awit tafsil atau untuk merinci. Jadi aw terkadang fungsinya macam-macam. Merinci ba'dal khobar. Ini kalau setelah khobar. Pertama setelah tolap menunjukkan dua makna. Setelah tolap menunjukkan dua makna. Ima taghyir ima ibahah. Tapi kalau setelah khobar, pengkabaran gitu tiba-tiba kok ada aw, fungsinya ima untuk syak yaitu ragu. Aw ibham. Ibham itu bisa dikatakan nam sebagian ada yang mengatakan tashkik gitu ya. Nam tashkik. Ibham itu makna tashkik. Jadi syak itu ragu, tashkik itu membuat orang ragu. Beda enggak? Tashkik itu membuat orang ragu. Kalau syak ragu, beda enggak? Beda. Nah, awit tafsil itu merinci. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdan aw taqdiran. Itu tanwi atau tafsil sama aja. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat wal syak ini nanti sebutkan contohnya semuanya. Nahwu, contohnya labisna yauman aw ba'da yaum. Apa artinya labisna? Kami tinggal sehari atau beberapa hari. Kan ragu. Paham ya? Nah, ragu gitu loh. Nah, ini syak ini. Aw tashkik wa inna aw iyyakum la'ala hudan. Sudah tahu orang-orang kufar itu di atas kesesatan tapi membuat orang mukminin ragu. Sesungguhnya kami atau kalian yang di atas petunjuk. Paham ya? Mereka tahu enggak bahasanya kita yang di atas petunjuk? Tahu, tapi orang kufar itu membuat kita itu ragu. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan. Sesungguhnya kami atau kalian yang di atas petunjuk. Bikin orang ragu kan? Sudah yakin-yakin bahasanya kita yang di atas petunjuk, tapi dia membuat orang ragu. Tashkik namanya. Ibham maknanya tashkik. Tasykik itu membuat orang ragu. Syakka, syakkaka yusakkiku, tasykikan. Ragu, membuat orang ragu. Nah, paham ya? Seperti itu. Kemudian yang rincian, kunu hudan aw nasara. Jadilah kalian orang Yahud atau orang Nasara. Rinci. Rincian. Paham belum maksudnya ini? Jadi makna-maknanya sudah disebutkan. Itu semua kalau untuk perhatikan, makna yang syak dan tasykik serta tafsil itu setelah khabar semuanya, enggak ada tolap situ. Labisna yauman aw ba'da yaum wa inna aw iyyakum la'ala hudan kunu hudan aw nasara. Nah, kunu di sini barakallahu fikum. Ini walaupun tolap tapi maknanya khabar di sini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu di sini dia tidak masalah, enggak ada iskal ya. Nah, karena waktu kita masukkan dalam iskal di sini nanti barakallahu fikum wa bidakumullah. Nah, karena ngikuti yang sebelumnya. Maksudnya karena waqalu kunu hudan. Nah, waqalu kunu hudan. Jadi khabariyahnya nampak di ayat yang sebelumnya atau sambungannya sebelumnya. Mafhum insyaallah ya, fungsi-fungsinya aw ini ya. Naam. Wa imma bi kasril hamzah misl aw ba'da talab wal khabar. Dan imma dengan mengkasur hamzahnya seperti aw. Jadi imma maknanya seperti apa? Aw. Naam, ini yang mengatakan imma termasuk apa? Huruf ataf. Yang mengatakan imma termasuk huruf ataf itu sebagian mereka mengatakan seperti aw maknanya. Tapi yang sahih imma huruf apa? Tafsil. Paham ya? Nah, tapi yang mengatakan imma termasuk huruf ataf mereka mengatakan sama seperti aw maknanya setelah tolap dan khobar. Tapi terbantah nanti barakallahu fikum wa hafidhakumullah bahwasanya kalau seandainya imma itu huruf ataf, seringnya akan bertemu dengan diantara huruf ataf. Dua huruf ataf bertemu. Padahal dilarang enggak? Dilarang istima' dalam satu tempat itu. Dalam artian berderetan. Kita lihat. Nahwu tazawwat imma hindan wa imma ukhta. Ada wa imma, ada wawu enggak itu? Ada imma lagi kan? Nah, itu istima' baina na'am harfain atfin. Nah, berkumpul antara dua huruf ataf itu. Kalau seandainya imma dikatakan huruf ataf. Oleh karena itu yang rajih imma bukan huruf ataf. Tapi huruf apa? Tafsil. Mahum? Ewa. Tazawwat imma hindan wa imma ukhta. Nikahilah imma hindun wa imma ukhta, atau saudarinya. Atau. Nah, tapi kan ada wawu di situ. Kalau seandainya imma dikatakan huruf ataf bertemu antara wawu dan imma, dua huruf ataf, boleh enggak? Enggak boleh, kita lihat. Wa inna imma harfu tafsil dan wa baqiyatul amsalatul wadhihah, dan sisa-sisa contoh itu sangat jelas dan gamblang. Waqila, ada yang mengatakan innal atfa innama huwa bil wawin sah. Perhatikan. Ada yang mengatakan sesungguhnya yang ataf itu ada huruf wawunya itu. Wa inna imma, dan adapun imma harfu tafsilin. Imma adalah huruf tafsil. Kal ula. Nah, sebagaimana yang pertama, fa innaha harfu tafsilin. Maksudnya kal ula bagaimana maksudnya kal ula? Maksudnya bagaimana kal ula ini? Antu. Hah? Kal aula itu seperti aw yang pertama tadi. Ketika jatuh setelah khabar, na'am, itu maksudnya ke situ arahnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi aw tadi kan ada fungsinya tafsil. Jadi na'am barakallahu fikum, dia seperti aw, yaitu fa innaha harfu tafsilin, tapi bukan huruf ataf ya, ingat-ingat ya. Karena kalau antum kata huruf ataf bertemu antara dua huruf ataf itu nanti sebagiannya mengatakan tidak diperkenankan. Wa huwa sahih wa ikhtaro Ibnu Malik wa Ibnu Hisham, ini pendapat yang sahih bahwasanya imma huruf tafsil. Naam. Kemudian kita akhiri barakallahu fikum, bal lil idrab ghaliban. Bal lil idrab, idrab itu yang sering artikan bahkan, cuman bahasa Arabnya di sini bawah perhatikan, al idrab huwa al irad amma qablaha. Idrab itu berpaling dari yang sebelumnya. Wa hadha ma'naha ghaliban, ini maknanya maknanya secara ghalibnya, secara kebanyakannya seperti itu. Jadi berpaling dari yang sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contohnya itu. Qama Zaidun bal Amrun. Telah berdiri Zaid, bahkan Amr yang berdiri. Berarti Zaid seakan-akan enggak dihukum itu loh. Qama Zaidun bal Amrun. Takdirnya artinya berarti Zaid berdiri, bahkan Amr yang berdiri. Ini Zaid berdiri enggak berarti? Qama Zaidun, Zaid berdiri, bahkan Amr yang berdiri. Berarti Zaid berdiri enggak? Enggak, berpaling dari yang sebelumnya. idrob. Paham enggak? Bal ini fungsinya apa? Lil idrob. Idrob itu apa tadi? Al-i'rab amma qablaha. Berpaling dari yang sebelumnya. Seakan-akan yang sebelumnya itu enggak dihukumi gitu loh. Sebelum bal itu loh. Qama Zaidun. Sebelum bal apa? Zaidun kan? Qama Zaidun bal amrun. Telah berdiri Zaid, bahkan Amr yang berdiri. Berarti Zaid berdiri enggak? Ya. Enggak. Sudah paling. Paham belum ini? Paham belum antum? Nah, berarti apa? Berarti fungsinya idrob itu fungsinya adalah apa? Al-irad amma qablaha. Nah, wa illa faqad tadi li tarkis syai'i lil aham. Terkadang juga na barakallahu fikum bal itu datang dalam rangka untuk apa? Meninggalkan sesuatu yang meninggalkan sesuatu ilal aham kepada sesuatu yang lebih penting. Nahwu na'am apa itu? Wajhuka an-najmu itu. Wajhuki. Wajhuki an-najm bal badr bal syams. Nah, maksudnya itu wajahmu bagaikan bintang. Bahkan bagaikan bulan purnama, bahkan bagaikan matahari itu ya. Ini istilahnya itu ya cuma contoh aja ya, contoh aja. Nah, contohnya mungkin hiasan untuk indah atau cantik kalau perempuan itu ya, seperti itu. Yang jelas di sini barakallahu fikum, intinya globalnya yang dipakai makna idrob sini adalah i'rad amma qablaha. Jadi berpaling dari yang sebelumnya. Apa yang berpaling, hukumnya itu loh. Pertama antum ngomong qoma zaidun, antum menetapkan hukum apa? Hukum berdiri. Nah, dipalingkan hukum berdiri tadi itu karena ada bal. Qoma zaidun bal amrun. Apa artinya? Qoma zaidun bal amrun? Telah berdiri Amr, bahkan Amr pun telah berdiri Zaid, bahkan Amr pun juga berdiri. Kalau gitu nanti sama-sama berdiri. Antum melihat juga. Ulangi. Qoma Zaidun bal Amrun artinya? Zaid telah berdiri. Bahkan Amr yang berdiri. Nah, emang itu. Nggak usah kayak juga. Kalau antum bilang bahkan Amr juga berdiri, berarti itu berdiri sama dua-duanya. Soalnya beda ya, antum bilang juga itu beda nanti artinya. Paham ya? Jadi Zaid telah berdiri, bahkan Amr yang berdiri. Berarti Zaid enggak berdiri itu loh. Paham ya, seperti itu. Berikutnya, walakin al-istidrak, istidrak itu maknanya adalah akan tetapi, cuman bahasa Arabnya di bawah itu sebutan atau tidak. Yang jelas istidrak itu barakallahu fikum fungsinya adalah apa? Mengenai untuk maknanya na'am barakallahu fikum menetapkan perkara yang masih samar na'am terhadap yang sebelumnya untuk menetapkan barakallahu fikum sifatnya atau menghilangkan barakallahu fikum afan. Nah, fungsinya tujuannya isbatu mayutawaham. Nah, subutuh mayutawaham nafiyuh au nafiyuh mayutawaham subutuh. Jadi fungsinya itu untuk menetapkan sebuah hukum yang tersamarkan peniadaan hukum tersebut. Atau fungsinya adalah apa? Meniadakan sesuatu yang tersamarkan penetapan hukum tersebut pada sesuatu. Nanti kita lihat contohnya. Nah, nahwu. Ini walaupun rinciannya sih kurang rinciannya kurang panjang lebar ini ya. Sebenarnya masalah nanti dia di bentuknya itu didahului oleh nafi atau tidak, yang jelas fungsinya itu istidrak itu seperti itu fungsinya. Jadi akan tetapi itu loh. Jadi orang tersamarkan misalkan na barakallahu fikum marartu bi rajulin salihin. Aku berjalan dengan lelaki yang saleh. Orang saleh itu yang antum bayangkan di benak antum apa? Dermawan enggak? Dermawan, suka ngasih uang, ya enggak? Tapi ternyata apa? Kesamaran itu, kesamaran di benak antum yang kira-kira sifat dermawan itu ada pada orang soleh ditiadakan dengan laki. Lakinnahu bakhilun. Aku berjalan dengan seorang laki yang soleh. Akan tapi dia pelit. Nah, setelah antum dengar akan tapi dia pelit, hilang enggak kesamaran tadi? Hilang kesamaran. Contoh yang lain. Marartu bi rajulin talihin. Aku berjalan dengan lelaki yang toleh, yang jelek, yang enggak istilahnya enggak soleh. Orang bayangannya orang jelek itu apa? Pelitnya. Pelit, tapi ternyata dia orangnya jelek, jelek akhlaknya tapi suka ngasih uang gitu loh. Paham ya? Maksudnya kalau sama orang itu dia mungkin suka intinya enggak bagus lah. Tapi kalau untuk masalah uang dia pemurah, dermawan. Nah, berarti kan kita mau menghilangkan sesuatu yang tersamarkan di benak manusia bahwasanya sifat dermawan itu tidak ada pada orang yang tidak soleh tadi itu. Dengan apa? Dengan lafadz lakinnahu. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Atau nah kalau di sini lakin ya, artinya mesti hampir sama ya. Lakin ini dengan lakinna yang nah barakallahu fiikum yang akhwatnya inna itu. Cuman di sini enggak ada tasdidnya. Nah, dan di sini tidak ada wawunya lagi. Karena nanti untuk masalah lakin mukhaffaf min as-tsaqilah, kan ada lakin mukhaffaf min as-tsaqilah ya. Itu nanti tandanya dengan lakin yang ini, tandanya kalau lakin mukhaffaf min as-tsaqilah sebelumnya ada wawunya. Kalau ini kan enggak ada wawunya. Karena kaidahnya enggak boleh bertemu di antara bergabungnya dua huruf huruf apa. Kita lihat. Ma marartu bi rajulin salihin lakin talihin. Aku tidak berjalan dengan apa? Dengan lelaki yang saleh akan tapi talih. Maksudnya apa? Maksudnya akan tapi berjalan dengan lelaki yang jelek. Nah, lakin ini berarti istidrak akan tapi. Nah, jadi na barakallahu fikum fungsinya hampir sama dengan apa? Dengan bal. Maksudnya itu berpaling dari sebelumnya. Paham ya? Nah, berpaling sebelumnya. Aku tidak berjalan dengan lelaki saleh, akan tapi aku berjalan dengan lelaki-lelaki yang jelek. Berarti perpalingan nah seperti itu. Wala linafyil hukmi amma ba'daha. Kalau ini la ini fungsinya meniadakan hukum yang setelahnya. Jadi seakan-akan yang sebelumnya itulah yang ditetapkan hukum. Namu ja'a Zaidun la amrun. Telah datang Zaid bukan amr. Berarti siapa yang datang? Zaid. Paham ya? Fungsinya apa tadi? Linafyil hukmi amma ba'daha, untuk meniadakan hukum yang setelahnya. Paham belum ini? Naam. Ja'a Zaidun la amrun. Zaid telah datang bukan amr. Berarti siapa yang datang? Lawan daripada bal ini. Ini tadi siapa nih? Zaid. Paham belum, Anum? Zaid Zaidun la amrun, berarti siapa yang datang? Zaid. Ewa. Qama Zaidun bal amrun, berarti siapa yang berdiri? Qama Zaidun bal amrun. Amr. Bedakan ya. Zaid Zaidun la amrun, siapa yang datang? Zaid. Zaid Zaidun bal amrun, berarti yang datang siapa? Amr. Bulak balik tak paham salah ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini lawan dari bal. Besok insyaallah masuk dalam tauhid. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq.